giliran hati terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta. Sekedar cinta, pengorbanan cinta.